Lambaikan dong tangannya. Barang seluruh pasukan goyang di bawah, terima kasih. You can do this. Barang-barang yang bisa. Sayang, apa kowe krungu cerita hatiku mengharap engkau kembali. Apa? Sayang, ganti memutih rambutku. Apa? Ngerap bareng yo. Wahai pujaan hati, kenapa kau tak mengerti? Mong kowe sing tak anteni, jebole kowe saiki. Malah ngenjani janji, cara sehidup semati. Tapi apa bukti? Kowe medot resnaku, golek wedoan liyo. Yo wes ora popo, insya Allah aku iso. Tepuk tangannya yang kompak.